Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله معاشر المسلمين جمع صلاة عيد الأضحى yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita anugerahnya untuk kita bersama-sama melakukan salah satu ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Idul Qurban, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayatnya, walikulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkur ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi tiap-tiap umat, kami telah jadikan bagi mereka sembelihan, agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah kami rizkikan berupa hewan ternak. Merupakan hari yang besar, merupakan hari yang agung, manakala hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah di hari ini, mereka bersama-sama mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil dalam rangka membesarkan dan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini juga kita mengingat tentang perjalanan dakwah, perjalanan pendidikan yang telah diberikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam kepada umat ini. Beliaulah figur yang telah berhasil dalam membina keluarganya. Beliau termasuk figur seorang nabi dan rasul yang telah mendakwahkan tauhidillahi azza wa jal, berupaya memahamkan kepada keluarganya, kepada masyarakatnya untuk benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tawakalnya, menjadikan imannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dialah figur yang telah berhasil mendidik istrinya Hajar alaihi salam, alaihi salam, yang merupakan sosok istri, figur istri yang sabar dalam menghadapi segala bentuk problem dalam kehidupan dunia ini. Beliaulah seorang istri yang telah berhasil mendidik putranya Ismail alaihi salam sebagai anak yang saleh, sebagai anak yang telah menjadi penyejuk kedua mata mereka, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya tidak ada sebuah kebahagiaan yang diidam-idamkan oleh setiap mukmin melainkan kebahagiaan di alam akhirah, manakala Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai penduduk jannah Allah, sebagai penduduk surga Allah subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa diliputi dengan berbagai macam bentuk kenikmatan dan dijauhkan dari berbagai macam bentuk kesedihan. Maka dari itu, seorang mukmin yang sejati, dia harus berupaya untuk mendapatkan jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya, dia harus menjadikan teladan orang-orang yang telah berhasil dalam menapaki kehidupan dunia ini. Merekalah para nabi dan rasul, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang telah berhasil mendidik keluarganya, salah satu masyarakat terkecil di muka bumi ini, beliau antarkan menuju jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quranul Karim bahwa puncak keberhasilan dan kesuksesan seorang hamba dalam menapaki kehidupan dunia yang fana ini adalah ketika dia berhasil masuk ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala dan dijauhkan dari berbagai macam bentuk azab di neraka jahannam. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka barang siapa, kata Allah, yang terbebas dari an-nar, dari neraka yang penuh dengan siksa dan azab, dan dia dimasukkan oleh Allah Azza wa Jal ke dalam surganya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan, sungguh dia telah mendapatkan keberhasilan, dan tidaklah kehidupan dunia yang sekarang kita berada di dalamnya hanyalah kesenangan yang menipu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua selaku kepala rumah tangga dan juga sebagian dari istri-istri kita, sebagai seorang ibu bagi putra dan putri kita, ketahuilah salah satu ayat Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semuanya tentang akhir kehidupan ini, mengingatkan kita semuanya agar kita jangan sampai lengah dengan tempat yang nanti akan kita tuju, yaitu jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah bahwasannya tanggung jawab kita sebagai seorang ayah dan juga seorang ibu adalah mengantarkan keluarga kita menuju jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Allah memperingatkan kita semuanya untuk berhati-hati dan berupaya membentengi diri ini dan keluarga kita dari an-nar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bentengi diri-diri kalian dan juga keluarga kalian dari dahsyatnya an-nar yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Luar biasa, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semuanya. Maka dari itu, wajib bagi kepala rumah tangga, wajib bagi seorang muslim dan juga seorang muslimah yang sedang mengarungi bahtera rumah tangga untuk benar-benar memahami apa saja yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia harus mengetahui hukum-hukum Allah, mana saja hal-hal yang akan mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dan apa saja yang akan mendatangkan murka Allah azza wa jal. Seorang suami, seorang ayah, tidak boleh baginya untuk acuh tak acuh dengan keluarganya, untuk membiarkan keluarganya bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia harus berani bisa membimbing keluarganya menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang berikutnya, tentunya dalam salah satu kehidupan rumah tangga, pasti di antara suami dan istri, ayah dan ibu menginginkan sosok datangnya figur yang saleh, anak yang saleh menjadi dambaan setiap hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keimanan dalam hatinya. Nabiullah Ismail alaihi salam salah satu figur anak yang saleh yang berhasil menjadi penyejuk mata kedua orang tuanya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semuanya untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jal, berupaya meminta dan memohon hanya kepada Allah satu-satunya untuk mendapatkan dzurriyyatun shalihah, untuk mendapatkan anak keturunan yang saleh. Allah menegaskan di dalam ayatnya, tepatnya dalam surat Al-Furqan, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa hanya kepada Allah, tidak meminta kepada selain Allah, dan berupaya untuk menempuh jalan-jalan yang telah dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan anak yang soleh tersebut, mereka berdoa kepada Allah, ya Rabb kami, anugerahkan dan karuniakan bagi kami istri-istri dan juga anak keturunan kami sebagai penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dijelaskan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya tentang arti penyejuk kedua mata. Beliau menyatakan, ama innahu lam yakun qurrata ayun an yarawnahu sahihan jamila walakin yarawnahu muti'an lillahi azza wa jal. Adapun bukanlah seorang itu disebut sebagai penyejuk mata kedua orang tuanya ketika kalian melihatnya dia sebagai anak-anak yang sehat-sehat fisiknya dan anak-anak yang elok rupawan wajahnya. Akan tetapi yang dimaksudkan penyejuk kedua mata dan juga hati-hati kita ini adalah seorang anak yang muti', yang taat kepada Allah, yang taat kepada hukum-hukum Allah, yang menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai nomor satu yang mereka menjadikan bimbingan dalam kehidupannya. Inilah sosok anak yang saleh, yaitu anak-anak yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tuanya dalam perkara yang ma'ruf, taat dan senantiasa mendoakan kedua orang tuanya selama hidup dan setelah meninggalnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang masalahnya bagaimana kita mendapatkan anak yang saleh tersebut? Selain kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar yang pertama kita telah jalankan hanya mengharap keturunan kita ini dari Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Yang kedua, hendaknya seorang itu menempuh dalam mendidik keluarganya dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sebagai contoh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, bagaimana beliau sanggup mendidik sahabatnya yang masih muda belia, semisal Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Umar bin Khattab. Mereka adalah contoh para sahabat yang mulia yang mudah belia. Di tangan mereka lah ilmu, di tangan mereka lah kejayaan umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya sebagai pembimbing yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendidik putra-putri beliau dan juga sahabat-sahabat beliau dengan sistem kurikulum ilahi. Beliau menyatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, beliau menyatakan hadis hasan sahih dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membonceng Abdullah bin Abbas, dan ketika itu Abdullah masih muda belia, Rasulullah menyatakan, ya hulam, inni u'allimuka kalimat, wahai anak muda, aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwa pendidikan di usia dini sangat ditekankan, terkhusus pada permasalahan-permasalahan akidah, keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kalimat yang diajarkan oleh Rasul dalam hadis ini, beliau menyatakan, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan berada di hadapanmu. Dijelaskan oleh para ulama apa yang dimaksud menjaga Allah. Menjaga Allah subhanahu wa ta'ala bukan menjaga zatnya, akan tetapi menjaga hukum-hukum Allah, menjaga syariat-syariat Allah, menjaga batasan-batasan Allah. Segala perintah-perintah Allah laksanakan, segala bentuk larangan-larangan Allah tinggalkan. Ini adalah wujud penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka balasannya Allah akan menjagamu, Allah akan melindungimu dari keganasan api annar, Allah akan menjagamu dari berbagai macam bentuk kemaksiatan, Allah akan menjagamu dari berbagai macam bentuk pelanggaran. Ini adalah balasan bagi mereka yang menjaga Allah. Di dalam Al-Quranul Karim Allah menyatakan, intansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala itu butuh terhadap pertolongan hamba-hambanya. Allah maha kaya, Allah maha yang tidak butuh dengan hamba-hambanya. Hamba-hamba inilah yang sangat butuh dengan penjagaan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Pertolongan kita terhadap agama Allah adalah wujud kita meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Intansurullah, jika kalian menolong agama Allah, yansurkum, niscaya Allah akan menolong kalian dan Allah akan kokohkan kedudukan kalian di muka bumi ini. Masyarul muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah, permasalahan akidah yang ditekankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga seorang anak yang ketika itu Abdullah bin Abbas masih muda belia, benar-benar menekankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan tawakalnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya, sehingga tidak menjadikan mereka sebagai umat yang kalahan, sehingga tidak menjadikan mereka sebagai umat yang minder dengan orang-orang kafir. Para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam merupakan sosok dan figur bagi kita keberhasilan pendidikan yang diterapkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga Nabiullah Ibrahim alaihi salam mendidik Nabi Ismail dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ketika Nabiullah Ismail diberitakan oleh ayahnya Nabiullah Ibrahim bahwa turun perintah Allah, ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. wahai anakku tercinta, sesungguhnya aku diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam mimpiku, dan mimpi para nabi itu adalah wahyu. Sekali lagi, mimpi para nabi adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Aku diperintah untuk menyembelihmu, wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Seketika itu juga, anak yang saleh ini, Nabi Ismail alaihissalam, yang di dalam dadanya dipenuhi dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyatakan, wahai ayahku tercinta, lakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu, kepada kepala rumah tangga, kaum muslimin, dan juga kaum muslimah, ingatlah bahwa anak-anak yang ada di dekat kita sekarang ini, anak-anak yang telah diamanahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adalah tanggung jawab kita. Didiklah mereka dengan didikan Islami. Didiklah mereka dengan Alkitab, Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, bahwa setiap dari kalian adalah pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawabannya kepada apa yang telah dipimpinnya. Salah satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dengan hadis ini saya akhiri khutbah Id, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dari sahabat Buraidah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah menyatakan di dalam hadis ini, bagaimana mendidik amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang akan nantinya akan menjadi aset kita ketika kita di dunia dan juga ketika kita meninggal dunia. Rasulullah menyatakan, man ta'allamal Qur'an wa'allamahu wa'amila bihi ulbisa walidahu yaumal qiyamati tajan min nur. Barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an, cara bacanya, tajwidnya, mengkajinya, dan mengajarkan Al-Quran itu, serta mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran tersebut, maka kedua orang tuanya nanti di hari kiamat akan dipakaikan sebuah mahkota yang terbuat dari cahaya. Anak yang beramal, orang tua yang merasakan hasilnya. Anak yang melakukan amalan ibadah, orang tua yang akan mendapatkan karunianya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah azza wa jal. Bau'uhu ka bau'is syamsi. Cahayanya laksana cahaya matahari. Wa yuksa walidahu hillataini la takumu lahumad dunya. Dan akan tidak cukup dengan itu, akan dipakaikan kepada kedua orang tua ini sebuah perhiasan yang sangat indah, yang tidak ada bandingannya di dunia ini. Lalu kemudian kedua orang tua ini bertanya-tanya, bima kusina hadza? Qala bi akhdi waladikuma al-Qur'an. Orang tua ini bertanya-tanya, kenapa kami dipakaikan dua perhiasan yang sangat indah-indah ini, padahal mereka tidak merasa beramal dengan amalan-amalan yang besar. Kemudian dikatakan kepada mereka, dengan sebab anakmu dahulu adalah seorang yang pengemban Al-Quran, yang berupaya mempelajari Al-Quran, membacanya, menghafalnya, mengajarkannya, dan juga mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari itu didiklah putra-putri kita dengan pendidikan Islami. Jangan sampai kita bertenang hati kita ketika putra-putri kita semangat untuk mencontoh orang-orang kafir. Merekalah orang-orang yang terlaknat, dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran dan juga melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Didiklah putra-putri kita agar mereka senantiasa mendekatkan diri kepada Allah sejak usia dini. Didiklah mereka dengan pendidikan-pendidikan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada para istri, ketahuilah bahwa tanggung jawab kalian sangat besar terhadap keluarga kalian. Ingatlah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna wa aktsirna al-istighfar, fa inni ra'aitu kunna aktsar ahlin nar. Wahai sekalian para wanita, perbanyaklah kalian untuk beristighfar dan bersedekah. Sesungguhnya aku melihat bahwa kalian adalah mayoritas yang akan menduduki an-nar, mayoritas yang akan masuk ke dalam neraka. Ingatlah wahai kaum wanita, tutuplah aurat-aurat kalian sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jadilah kalian sebagai ummahatus salihat, seorang ibu yang saleh yang bisa membimbing keluarga dan putra-putrinya sebagai putra-putri penyejuk kedua mata. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita sebagai hamba-hambanya yang salihin, sehingga muncul dari tulang rusuk kita anak-anak yang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang istiqamah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Fa nas'alullaha ta'ala ay yaj'alana minal mu'minin as-salihin. Fa nas'alullaha ta'ala ay yaj'alana minal ladina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsanah. Aqulu ma tasma'un wallahu a'lam bis-shawab. Sampai di sini dulu khutbah Id di pagi hari ini. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.